Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya ingin mengomentari sebuah berita di Detik News, yaitu berita yang berjudul Ormas Tak Berasas Pancasila Harus Ditindak. Berita ini menyebutkan bahwa organisasi massa atau ormas yang tidak berasaskan Pancasila harus ditindak, apalagi bila memiliki visi untuk mengganti ideologi Pancasila. Ketua RUU Pansus Ormas Malik Haramain di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 22 Februari 2012 mengatakan bahwa itu makar dan pemerintah harus bertindak. Masih kata Malik, dalam RUU Ormas memang belum disebutkan secara tegas soal asas tersebut, sebab masih ada dua pendapat yang esensinya sama. Pertama, menyebutkan secara tegas asas Pancasila, dan kedua, ada yang ingin memasukkan klausul tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut Malik, dua organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menginginkan asas disebutkan secara tegas. Maksudnya, NU dan Muhammadiyah menginginkan asas Pancasila disebutkan secara tegas. Mengenai ormas yang memiliki visi dan misi keagamaan yang menginginkan tegaknya kekuasaan negara Islam dan khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia, menurut Malik tidak dibenarkan berdiri di Indonesia. Ya, mereka harus cari negara lain dan pemerintah harus bertindak. Demikian kata Malik Haramain yang dikutip oleh Detik News. Pada 31 Mei 2010 dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila, 1 Juni 2010, saya telah menulis di blog saya ini sebuah kiriman yang berjudul Masih Berartikah Pancasila Buat Kita. Pada saat saya tulis itu, Pancasila sudah berumur 65 tahun dan dalam kurun waktu tersebut banyak peristiwa sejarah yang telah terjadi. Di antaranya adalah 1 Juni 1945. Yaitu hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalamnya ada Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian pada tahun 65, pada bulan Oktober, terjadi tantangan terbesar buat Pancasila, yaitu peristiwa G30 SPKI. Kemudian 1 Oktober 1965 PKI dihancurkan, dan 1 Oktober 1965 selanjutnya 1 Oktobernya dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. pada tahun 1966 disepakati sebuah konsensus nasional melalui TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Pada tahun 1978, MPR mengeluarkan ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 melalui TAP MPR nomor 2 garis miring MPR 1978. Pada tahun 1985, MPR menetapkan asas tunggal melalui TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983. Dengan demikian, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi apapun yang ada di Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Kemudian TAP MPR ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 mengenai asas tunggal. Nah, pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia. MPR hasil pemilu 1990 7 mengeluarkan beberapa TAP, dan ada satu TAP yang sangat penting berkaitan dengan Pancasila, yaitu TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan TAP nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastia Pancakarsa dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 ini yang menjadi TAP pencabutan asas tunggal. Karena asas tunggal sudah dicabut, maka organisasi di Indonesia bebas menetapkan asasnya. Kita semua menjadi tahu bahwa pada pemilu tahun 1999 itu banyak sekali partai politik yang tidak lagi berasaskan Pancasila. Partai-partai berbasis agama tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Kemudian setelah itu juga banyak organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Nah, berkaitan dengan pansus ormas yang akan dibuat ini, yang akan mengatur masalah asas bagi organisasi, saya kira ada baiknya DPR memanggil MPR untuk bersidang dan menetapkan kembali Pancasila sebagai asas tunggal melalui TAP MPR. Saya takutnya nanti apabila undang-undang ormas ini sudah ditetapkan dan di dalamnya ada pasal yang mengatur tentang kewajiban seluruh ormas untuk menggunakan Pancasila sebagai asasnya, ternyata akan ada uji materiel terhadap undang-undang tersebut. Di Indonesia ini, undang-undang letaknya berada di bawah TAP MPR. Oleh karena itu, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR, saya kira tidak elok juga dan Ada baiknya TAP MPR mengenai pencabutan asas tunggal itu dicabut. Saya setuju bahwa seluruh organisasi di Indonesia harus berasaskan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Oleh karena itu, apapun organisasi yang di Indonesia harus menggunakan Pancasila sebagai dasar, dan itu dimanifestasikan Pancasila sebagai asasnya. Saya tidak menentang apa yang akan dibuat oleh pansus RU Ormas, tetapi hanya menyarankan agar pansus RU Ormas melihat adanya TAP MPR nomor 18 /MPR/1998 yang telah menjadi tonggak pencabutan asas tunggal, dan seperti kita ketahui bersama bahwa TAP tersebutlah yang membuat berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia ini tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Kita tentu tidak ingin memandang TAP MPR hasil reformasi itu sebagai sesuatu yang paling benar. Bahkan kita mungkin bisa mengatakan bahwa TAP MPR nomor 18/MPR/1998 itu adalah sesuatu yang salah, yang telah membuat berbagai macam carut marut yang terjadi di Indonesia, dan oleh karenanya itu harus dicabut. Kita tidak perlu menolak bahwa ada hal yang ditetapkan pada masa Orde Baru yang ternyata saat ini kita semua merasakan bahwa itu adalah baik buat kita. Tidak semua produk yang dihasilkan Orde Baru itu buruk. Salah satunya adalah asas tunggal tersebut. Saya kira merupakan sesuatu yang sangat bagus untuk bangsa dan negara kita, dan demi tegak dan jayanya Republik Indonesia, saya kira memang asas tunggal harus diberlakukan kembali. Demikian dari saya mengenai komentar terhadap berita di Detik News yang berjudul Ormas Tak Berasas Pancasila Harus Ditindak. Pendapat saya mungkin akan mengundang pro dan kontra, tetapi itu wajar. Silahkan apabila ada yang ingin menanggapi, bisa melalui formulir komentar yang ada di blog ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.